Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta, berkorban jiwa. Harum bermakna. Berkorban cinta yang suci, dunia akan abadi bila terkianan. Ingatlah diri, cinta yang suci, dunia akan abadi bila terkianan. Ingatlah. Terkianan.